Oke, sebagai lagu yang ketiga, ini karya cipta dari Mansur S, di aransemen langsung oleh Mbah Marijen. Monggo. Nyanyi bareng. Permintaane sing dadi manten iki, Rek. Yo, nyanyi bareng yo. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa aku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Bersamamu seperti janjiku kepadamu, takkan pernah ku ingkari. Aku kan selalu ada di dekatmu, aku kan selalu menemani hariku. Kau harus betapa aku mencintaimu. Oh. Tangan, hey. Kanan, kiri. Sip, santai aja. Semua menemani harimu, kau harus tahu betapa aku.